sarurepku iki koyo kodong jati garing kleang kapur langkang ina pikiran tansa montang mante rindu cetrasane ati nanda kuain nafsu turang koro opo kabeh kui wis dadi jantraning pasti senajan wis munggo cece ono dampareng kencana Gusti paring kegiatan anggen kula mundur wonten pakarti pasan uripku iki koyo kodong jati garing leang kapur langkang ina pikiran tangsa montang mante rindu cetra sane ngati nang